Mitra bisnis, pembaca Kompas mengeluh, dia mengirim barang melalui Pos Indonesia, tapi waktu barang sampai di tujuan, bungkusnya sobek dan barang ada yang hilang. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Komite Tetap Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik Kadin, Gemilang Tarigan. Pak Gemilang, apa komentar Anda? Dan sebenarnya, seperti apa proses pengiriman barang melalui jasa logistik itu, Pak? Sebenarnya, kalau proses pengiriman itu baik di pos maupun di ekspedisi, barang biasa juga sama ya prosesnya ya. Tetapi bahwa sepanjang itu pembungkusnya itu masih utuh, memang itu isinya di luar tanggung jawab pada si perusahaan pengangkutan atau katakanlah PT Pos. Tetapi ketika bungkusnya terjadi kerusakan, maka pada saat serah terima ini, maka sebenarnya di situ langsung bisa diklaim bahwa ini kita tidak menerima pembungkusnya secara utuh. Dan ada tanggung jawab daripada ya pengangkut atau PT Pos untuk menyelesaikan persoalan itu. Ya, memang pihak katakanlah forwarder atau PT Pos itu bertanggung jawab mau menyampaikan kiriman itu sampai kepada si penerima barang dengan kondisi pembungkusnya dalam keadaan utuh. Itu adalah tanggung jawab daripada si pengangkut atau si PT Pos pengirim gitu. Jadi itu adalah merupakan tanggung jawabnya. Namun, seberapa besar klaim ataupun ini, itu tergantung daripada perjanjian sebelumnya gitu. Seperti misalnya kita lihat Tiki JNE kan waktu kita menyerahkan barang, dia bertanya, ini mau ditambah asuransi atau tidak? Banyak perusahaan pengiriman itu memberikan suatu layanan tambahan, artinya dia mengasuransikan itu dengan nilai tertentu. Sehingga kerugian yang akan ditanggung oleh pengangkut ketika barang itu hilang, maka itu dijamin sama asuransi akan dibayar full. Tetapi kalau ini artinya hanya berdasarkan perjanjian biasa, maka biasanya pengangkut itu memberikan batasan bahwa klaim hanya akan dibayarkan 10 kali biaya pengiriman gitu. Ya seharusnya apa yang diperjanjikan itu harus dipenuhi oleh perusahaan pengangkut itu. Dia harus punya satu aturan main di dalam PT Pos ini kan istilahnya juga mempunyai satu aturan atau perjanjian di mana ketika ada barang yang dikirim melalui PT Pos, sejauh mana tanggung jawab PT Pos itu kan harus jelas. Yaitu tergantung daripada yang diperjanjikan pada saat dikirimkan gitu. Karena ada barang-barang tertentu yang memang sulit kita menilai berapa sebetulnya nilainya gitu. Ada nilai seni misalnya, kita sulit untuk menilai. Atau nilai valorumnya, kalau misalnya kertas, tapi isinya perjanjian yang mungkin nilai intrinsiknya sangat besar. Padahal kalau misalnya nilai kertas setengah kilogram, mungkin jelas ya harganya berapa gitu. Maka itu ada aturan mainnya gitu. Ada undang-undang yang diberlakukan kepada PT Pos, saya nggak begitu hafal ya bagaimana undang-undang PT Pos ini. Karena memang saya nggak memahami tentang undang-undang itu sendiri. Demikian Wakil Ketua Komite Tetap Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik Kadin, Gemilang Tarigan. Saya Wendy Lim.